apa mriki dalem membah mangun sing kondang dados dukun tetombo mesti mantun kata putri namine Aton kula mriki mbah estu badhe pados acampi campi pun mbah-mbah dukun kerasa paling di gulung kang putra atun bakal kula keturun mesti enggal matur dua dua dua pripun mbah.